Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, معاشر الإخوة رحمني الله وإياكم أجمعين. Mari kita melanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfah Al-Wusabiyah fi tashili Matan Al-Ajurumiyah karya Fadilati Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafizahullahu ta'ala. Ma'asyir al-ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas al-ism al-mufrad al-munsharif sebagai salah satu tempat atau keadaan di mana al-kasrah sebagai alamat asli menjadi alamat dari al-khafad. Kita akan lanjutkan dari pelajaran kita. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala, al-mawdi'u tsani jam'u taksir al-munsharif. Jam'u taksir, jam'u taksir al-munsharif. Jamu taksir al-munsharif. Waqad taqaddam makna al-munsharif. Telah kita sebutkan sebelumnya makna dari al-munsharif. Al-munsharif yaitu alladhi yaqbalu as-sarfa atau at-tanwin. Yang menerima, yang bisa menerima tanwin. Sawa'un kana limudhakkari nahu tasaddaqtu ala rijalin salihin. Tasaddaqtu ala rijalin salihin. wa qawlihi ta'ala am ala qulubin aqfaluha. Am ala qulubin aqfaluha. Awil mu'annas nahwu marartu bihunudin. Wa qawlihi ta'ala wa zawajnahum bihurin ain. Bihurin ain. Baik. Kita ambil salah satu contoh di sini untuk kita i'rab, yaitu tasaddaqtu ala rijalin salihin. Tasaddaqtu fi'lun madin mabniyun ala as-sukun litisalihi bidhamir الرفع المتحرك لا محل له من الإعراب التاء ضمير متصل مبني ala ad-dammi fi mahalli raf'in fa'ilun ala harfu khafdin atau jarrin mabni ala as-sukun la mahalla lahu minal i'rab rijalin ismun majrurun bi ala wa ala matu jarrihi al-kasrah al-zahirah ala akhirihi li'annahu jama' at-taksir salihina na'at li rijalin majrurun wa alamatu jarrihi alya'u niyabatan anit anil kasrah li'annahu jama' al-mudhakkar as-salim wa nunu iwadun anit tanwin fi al-isim al-mufrad. Sahihnya adalah rijal. Rijalin jamak takhir dari rajul. Di sini dia majrur bi'ala wal matujarrihi al-kasrah al-zahira ala akhirihi li'annahu jamak taksir. Baik. Qala asy-syarihu hafizahullah taala fa kullun min rijalin wa qulubin wa hunudin wa hurin wa 'ainin jam'u taksirin makhfudun لدخول حرف الخفض عليه ولم تخفضه القصر الظاهر على آخره. Masing-masing dari rijalin, waqulubin, wahunudin, wahurin, wa'inin adalah jamak taksir. Makhud, ya, dalam keadaan makhud atau majrur karena masuknya harfu khafad atau harful jar alam tu khafdihi al-kasra dhahri ala akhiri wa hiya asma'un munsharifatun liwujudi at-tanwin fi akhiriha. Dan ini contoh ya isim-isim yang munsharifah karena ada tanwin pada akhirnya. Qala wa qayyadahu aidan bil munsharif li anna ghairal munsharif yukhfadu bil fathah nahwu marartu bi masajida. Jadi sini tambah taqyid atau ditambah syaratnya yaitu dengan al munsharif jamak taksir al munsharif karena kalau dia dalam keadaan ghairul munsharif makhfudnya adalah dengan al-fathah, dengan al-fathah. Contohnya marartu bimasajida. Kama sayati insyaallah taala masajida majrur bil ba man alamatu jarihi al-fathah dhahirah ala akhirih niyabatan anil kasrah ya li'annahu isim ghairu munsharif ya li'annahu isim ghairu munsharif. Qala al-mawdi'u tsalits. Al-mawdi'u tsalits. Tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga apa? Yaitu kasrah sebagai alamat al-khafad. Jama' al-mu'annas Salim. Nahwu contohnya di sini disebutkan marartu bi fatayatin muaddabatin. Marartu bi fatayatin muaddabatin. Marartu bi fatayatin mu'addabatin. Ya, coba kita i'rab ini. Mudah-mudahan cukup. Marartu fi'lun madin Mabniyun ala as-sukun. Litisalihi bidomir arafa al-mutaharrik la mahalla lahu minal i'rab atta domirun mutasil mabni ala ad-dami fi mahalli raf'in fa'ilun alba harfu jarrin atau khafdin mabni yun ala al-kasri la mahalla lahu minal i'rab fatayatin isim majrurun bi alba, ya kita katakan bi alba, sebutkan nama hurufnya, jangan bibi. Nah, ini kadang sebagian ya mengatakan bi, padahal harusnya kalau satu huruf sebutkan nama hurufnya bi albai. Walamatu jarrihi al-kasrah al-zahirah ala akhirihi li'annahu jama' al-mu'annas as-salim. Ya. Mu'addabatin na'at li fatayat majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah al-zahirah ala akhirihi li'annahu jama' al-mu'annas as-salim. Ya, syahidnya apa? Syahidnya fatayat dan mu'addabat. Majrur, alamat jarnya adalah al-kasrah al-zahirah ala akhirihi. Qala lahu marartu bi fatayatin mu'addabatin. Kita sebutkan ya. Wa qawlihi ta'ala innal muttaqina fi jannati wa 'uyunin. Fa kullun min fatayatin wa mu'addabatin wa jannatin jama' mu'annas salim mahfudun. Lidukhuli khalfil khafdi alaihi wa alamatu khafdihi al-kasra al-zahira ala akhirihi. Ya, masing-masing dari fatayatin, kemudian mu'addabatin, dan jannatin, ya, masing-masingnya adalah jama' mu'annas salim. Mahfudun, Mudharakatan makhfud karena masuknya harful khafat. Ya. Alamat khafatnya adalah al-kasra al-zahira ala akhirihi. Karena dia jamak mu'annas salim. Walam yuqayyidhu bil munsharif li'annahu la yajurru illa yujarru illa bil kasrah bi khilafil mufrad wa jam'i taksir bi khilafil mufradi wa jam'i taksir fa innama fa innahuma la yujarrani bil kasrati illa idza kana munsharifaini kama taqaddam. Ya, dan di sini tidak ditambahkan dengan tambahan syarat al-munsharif. Itu jamak al-mu'annas salim, al-munsharif. Kenapa? Karena jamak mu'annas salim tidaklah dimajrurkan kecuali dengan kasrah. Berbeda dengan al-mufrad dan jamak taksir. Kedua-duanya tidak dimajrurkan, yaitu alamat jarnya adalah kasrah, kecuali kalau keduanya dalam keadaan munsharif sebagaimana telah terdahulu. Baik, wallahu ta'ala alam. Sekian mungkin yang kita bisa sampaikan pada pagi hari ini. Selesai kita dari al-kasrah sebagai alamat dari al-khafat. Terdapat pada tiga tempat. Yang pertama pada isim mufrad al-munsharif. Yang kedua pada jamak at-taksir al-munsharif. Dan yang ketiga pada jamak al-mu'annas salim. Naqtafilahuna subhanakallahu bihamdik. Sadu'allah ilahilam tastafurukatubu laik. Wassalamualaikum.